أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Telah kita jelaskan sebelumnya, di antara hukuman akibat dosa-dosa dan kemaksiatan, bahwasannya orang yang bermaksiat itu senantiasa berada dalam tawanan syaitan, senantiasa berada dalam tahanan hawa nafsunya dan ikatan hawa nafsunya. Sehingga orang yang keadaannya seperti ini, sulit untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat. Bagaimana mungkin dia bisa melangkah, walaupun hanya satu langkah saja, dalam keadaan kondisinya ditawan, ditahan, dan dibelenggu oleh syaitan dan juga oleh hawa nafsunya. Nah, dan telah kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu: "Asy-syaitanu di'bul insan." Syaitan itu serigalanya manusia. Maksudnya, syaitan merupakan serigala yang menerkam manusia. Nah, manusia yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat mudah diterkam oleh syaitan. Qala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala: وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الدئاب سريعة العطب، فكاد العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. سبحانه seekor anak kambing yang tidak ada penjaganya, maka dia berada di antara serigala-serigala, sangat cepat sekali untuk diterkam. Seekor anak kambing tidak ada yang menjaga, tidak ada pengembalanya, dalam keadaan dia berada di antara serigala-serigala, akan sangat cepat sekali terkamnya. فَكَدَ الْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَافِلٌ مِنَ اللَّهِ فَعْدِئْبُهُ مُفْتَرِسُهُ وَلَا بُدَّ. Maka begitu juga seorang hamba yang tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka serigalanya yaitu syaitan akan memangsanya dan mesti memangsanya. Sehingga Rasulullah mengatakan tadi, as-syaitan di'bul insan. Syaitan itu serigala yang memangsa manusia. Yeah. Sebagaimana serigala akan mudah dan akan cepat memangsa seekor kambing yang tidak ada penjaganya. Begitu juga seorang manusia yang tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat mudah diterkam oleh syaitan. Wa inna ma yakunu 'alaihi hafidun min Allah bittaqwa. Dan sesungguhnya yang menjaga dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan ketakwaan. Yang bisa menjaga seorang hamba yaitu ketakwaan. Ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hiya wiqayatun wa junnatun. Ketakwaan ini merupakan tameng dan perisai. Hasinatun bainahu wa baina dibihi. Sebagai benteng yang menghalangi antara dia dan segalanya tersebut. Yeah. Jadi orang yang bertakwa, syaitan susah untuk menerkam orang yang bertakwa. Syaitan sulit untuk memangsa orang yang bertakwa. Jadi takwa ini sebagai tameng, perisai, sebagai benteng yang menjaga seseorang dari terkaman segalanya yaitu syaitan. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubati dunya wal akhirah. Sebagaimana ketakwaan ini merupakan tameng perisai antara dia dengan siksaan dunia dan akhirat. Nah, ini keutamaan takwa. Membentengi seseorang dari gangguan syaitan dan juga membentengi seseorang dari siksaan di dunia dan juga di akhirat. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sekali lagi, syaitan akan sangat mudah memangsa seseorang yang lemah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana serigala akan sangat mudah untuk menerkam kambing yang tidak ada yang menjaganya. Nah, sehingga supaya syaitan ini tidak bisa memangsa kita, hendaklah kita menjaga diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan tidak bisa menguasai kita, tidak bisa memangsa kita. Dan juga dengan takwa ini sebagai penjaga, sebagai benteng dari siksaan di dunia dan di akhirat. Wa kullama kanat isatu aqraba minar ra'i kanat aslama minad di'ab. Sebagaimana anak kambing tadi, semakin dekat dengan pengembalanya, maka dia akan semakin terselamatkan dari serigala. Ya. Anak kambing kalau dekat dengan pengembalanya akan lebih terselamatkan dari terkaman serigala. Wa kullama ba'udat 'anil ra'i kanat aqraba ilal halak. Dan setiap anak kambing tersebut menjauh dari pengembalanya, maka akan semakin dekat kepada kematian. Yeah. Biasanya serigala itu mengincar kambing yang sendiri. Yeah. Yang menjauh dari pengembalanya. Ini sangat mudah bagi serigala untuk menerkamnya. Nah, fa aslamu ma takunu syatu idza qarabat min ar-ra'i. Maka anak kambing yang paling selamat itu apabila mendekat dengan pengembalanya. Wa inna ma ya'khudhu dhi'bu al-qasiyata min al-ghanam. Sesungguhnya segala itu menerkam kambing yang sendirian. Yeah. Nah, wahia ab'adu min ar-ra'i, yaitu kambing yang jauh dari pengembalanya. Ini segala. Ya, bisa dan mudah menerkam kambing yang sendirian. Nah, ini pun dikarenakan syaitan ini serigala yang menerkam manusia, maka syaitan pun akan sangat mudah menerkam seseorang yang sendirian. Yeah. Yang tidak ada perisai, tidak ada penjagaan terhadap dirinya. Nah, ini juga bahaya seseorang ketika menyendiri. Ya. Menyendiri, ya, dalam kelalaian, apalagi menyendiri dalam kemaksiatan. Nah, kenapa saya katakan? Yeah. Syaitan itu kepada orang yang menyendiri, jauh dari orang yang menasihatinya, jauh dari orang yang mengarahkannya, mudah sekali menguasai orang tersebut. Nah, sehingga walaupun kondisi apapun, hendaklah kita, ya, berusaha bersama dengan jamaah. Sampai di antara para ulama yang mengatakan al-qudru fil jamaah khairun min subhatil fard. Apa ada makna? Keruhnya dalam kebersamaan lebih baik daripada jernih bersihnya dalam kesendirian. Yeah. Dalam hidup berjamaah, nah, bersama ahlu sunnah wal jamaah, bersama salafiyin, kadang-kadang kita mendapatkan perbedaan pendapat. Yeah. Kadang-kadang terjadi perselisihan yang masih wajar sifatnya. Nah, ini lebih baik. Yeah. Daripada terasa jernih, bersih, enggak ada perselisihan, enggak ada apa-apa, tapi menyendiri. Yeah. Kita berikan tadi, syaitan lebih mudah untuk menerkam, memangsa orang yang menyendiri. Nah, dibandingkan kepada jamaah. Sebagaimana serigala tadi, serigala itu dia memangsa kambing yang menyendiri, yang jauh dari pengembalanya, jauh dari kambing-kambing yang lainnya. Ini sangat mudah untuk diterkam oleh serigala. Nah, sehingga sekali lagi, keruhnya dalam hidup kebersamaan, ya, ini lebih baik daripada jernih, terasa bersih, ya, dalam hidup sendirian. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang bergaul, berinteraksi dengan yang lainnya dan sabar menghadapi gangguannya lebih baik daripada seorang muslim yang menyendiri, tidak mau bergaul dengan yang lainnya, tidak sabar terhadap gangguannya lainnya. Yeah. Sehingga walaupun dalam hidup kebersamaan bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan teman-temannya, yeah, kadang-kadang ada silang pendapat, yeah, kadang-kadang ada mendapatkan sesuatu yang kurang serak dalam hati, ini lebih baik daripada hidup menyendiri. Nah, wa aslu hada kullihi, dan pokok ini semuanya, annal qalba kullama kana ab'ada min Allah kanatil afatu ilaihi asra'a. Bahwasanya hati, yeah, setiap jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahaya-bahaya akan semakin cepat mengancamnya. Yeah. Hati ketika jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, akan semakin cepat bahaya mengancamnya. Sebagaimana disebutkan tadi, seekor kambing semakin jauh dari pengembalanya, yeah, maka bahaya akan semakin cepat mengancamnya. Nah, sehingga hati kalau kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, akan semakin cepat bahaya-bahaya mengancam hati kita. Nah, hati kita akan menjadi jauh dari Allah. Hati kita bisa sakit, bahkan bisa mati. Yeah. Ketika jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya-bahaya terus mengancam, silih berganti. Nah, bahaya kekufuran, yeah, bahaya penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ini ketika seorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Maka di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, hendaklah kita berusaha mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan sulit mengganggunya. Yeah. Tapi kalau hati kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana serigala yang kita sebutkan tadi, ini mudah menerkam, mudah memangsa kambing yang jauh dari pengembalanya. Nah, wa kullama qaruba minallah ba'udat anhul afat, dan hati ini setiap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin jauh juga bahaya-bahaya yang mengancamnya. Kalau hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh bahaya yang mengancamnya. Kenapa? Dikatakan Allah yang melindunginya, Allah yang menjaganya. Nah, ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Harus ditambah lagi semangat kita dalam beribadah. Semangat lagi dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin menurun semangat kita. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asl awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguhnya di hari-hari yang lain. Lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru ahya al-laila wa ayqadu ahla wa shadda mi'zara. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir, berdoa, beristighfar dan lain sebagainya. Membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengeraskan tali sarungnya, tali pinggangnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau kinayah, ini ungkapan beliau tidak mendatangi istri-istrinya di malam-malam tersebut dikarenakan sibuknya dengan ibadah. Nah, sekali lagi, kalau diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh bahaya-bahaya yang mengancam hati kita. Dikarenakan Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Tapi ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya-bahaya akan semakin cepat dan dekat mengancamnya. Sebagaimana anak kambing yang jauh dari pengembalanya akan semakin cepat diterkam oleh serigala-serigala yang memburunya. Nah, wal bu'du min Allah maratibun ba'duha ashaddu min ba'din. Jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih dahsyat dibandingkan sebagian lainnya. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Fal ghaflatu tub'idul 'abda 'anillah. Kelalaian ini menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, sifat lalai. Ini menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kalau dia seorang istri misalkan lalai melaksanakan kewajibannya sebagai istri, ini bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sebagai suami lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami, ini menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang thalibul ilmi misalkan, dia lalai melaksanakan kewajibannya sebagai thalibul ilmi, ini bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, dia lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, al-ghaflah, sifat lalai, ini menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Kalau hamba sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan tadi, maka ancaman-ancaman, bahaya-bahaya, semakin cepat mengancamnya. Kalau jauh dari Allah, dikarenakan Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Kalau seseorang jauh dari yang menjaganya, jauh yang melindunginya, maka musuh-musuh akan sangat mudah untuk memangsanya. Nah, sifat lalai menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bu'dul ma'siyah a'zamu min bu'dil ghaflah. Dan jauhnya kemaksiatan lebih besar dari jauhnya kelalaian. Sifat lalai saja menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemaksiatan. Lebih menjauhkan lagi seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang mukmin ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan, ibadah. Ini mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seorang mukmin ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat lalai, kemaksiatan-kemaksiatan, ini menjauhkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh dari Allah, sangat berbahaya sekali. Sekali lagi, akan semakin mudah bahaya-bahaya mengancamnya. Dan semakin cepat bahaya-bahaya mengancamnya. Ketika seorang hamba jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita diperintahkan untuk lari mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lari menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lari mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya ada yang menjaga, ada yang melindunginya. Wa bu'dul bid'ah a'zamu min bu'dil ma'siyah. Jauhnya kebid'ahan lebih besar daripada jauhnya kemaksiatan. Kemaksiatan menjauhkan seorang hamba dari Allah, apalagi kebid'ahan lebih menjauhkan lagi. Nah, sehingga syaitan ini sangat semangat sekali untuk menjerumuskan seseorang kepada kebid'ahan. Dan kebid'ahan ini lebih dahsyat dibandingkan kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan mubtadi, pelaku kebid'ahan, lebih sedikit bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan pelaku kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan pelaku kebid'ahan, dia memandang dirinya melakukan kebenaran, sehingga sulit untuk bertobat. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan, dia menyadari dirinya terjatuh kepada kesalahan. Sehingga banyak di antara mereka yang cepat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia melihat dirinya, memandang dirinya melakukan kesalahan-kesalahan. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Dia memandang dirinya melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga kebid'ahan itu lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan. Kedua-duanya dicintai oleh syaitan. Bid'ah, kemaksiatan. Tapi kebid'ahan lebih dicintai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Kenapa dikatakan kebid'ahan lebih menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan? Kemaksiatan pun menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kebid'ahan lebih menjauhkan lagi. Kenapa dikatakan? Mubtadi ketika melakukan kebid'ahan, dia menganggap yang dilakukannya adalah kebenaran. Sehingga sulit untuk bertaubat darinya. Dikarenakan dia menganggap itu adalah kebenaran. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Nah. Yang jelas disebutkan tadi bahwasannya jauhnya dari Allah itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih dahsyat dibandingkan dari yang lainnya. Disebutkan tadi sifat lalai menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih lagi, yaitu kemaksiatan, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih lagi, yaitu kebid'ahan, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesyirikan, apalagi kekafiran. Ini sangat menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sekali lagi berusaha untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita merasa hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiarkan semakin jauh semakin jauh. Ini sangat rawan sekali. Bahaya bisa sangat cepat mengancamnya. Kalau kita merasa hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, segera kita kejar Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Dengan ketaatan-ketaatan. Harus ada upaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Harus semangat berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh. Supaya kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya bahaya-bahaya tidak mudah mengancam kita kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jauh tadi saya sebutkan, bahaya-bahaya semakin dekat mengancam kita. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.